Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Waktu nek bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, tetap semangat jalani hari, meski kadang cobaan nek. Tahan. Napas panjang. Sabar. Tenang. Masih ada. Kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dihadapi weh dengan tenang. Biar ibadah tetap khusyuk dan senang. Karena hari kemenangan pasti akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi lukamu, tak jadi lukamu. Lukaku, lukaku, lukaku, lukaku, tak jadi lukamu, tak jadi lukamu. Tangisku, tangisku, tangisku, tangisku, tak tetes padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirimpet, dirimpet. Dirimpet, dirimpet gak? Dari pagi belum makan saya. Eh, tidak apa-apa. Mbah, sehat mbah. Dirimpet, dirimpet daripada saya. Dirimpet, dirimpet. Stino poso ping piro. Kemarin tuh tetangga saya lewat gitu tak tanyain, kok lemes ya Kang? Oh kita isuk Ramadan. Kok terus saya, oh masak. Oh ya ding pas lagi poso ding ya bener kok ya kita isuk Ramadan kok ya. Aku kadang sok kayak gitu loh, sok bingung dewe. Sok bingung dewe ngoten lho Mbah. Terus lukamu, lukaku niku lho Mbah. Ini kan lirik lukamu jadi lukaku. Ya terus luka saya berarti jadi luka ada. Ya. Lukamu jadi lukaku. Luka Anda jadi luka saya. Tangismu jadi tangisku. Netes padaku berarti kan apa yang dirasakan orang lain netes ke saya juga, saya rasakan juga. Tangismu netes padaku. Apa yang terus jadi beban. Kata endingnya kan ora. Nggih. Yang lirik kedua itu lukaku itu tidak jadi lukanya dia, Mbah. Lukaku tidak jadi lukamu. Berarti ya. Tak pek dhewe. Tangisku tak tetes padamu, aku nangis gedruk-gedruk, geru-geru, situ cuek aja. Enggak pengaruh apa-apa. Itu yang dua ya. Ya, jadi ada dua fase ini Mbah, jadi lukamu, luka saya, jadi ada lukanya. Ada dua dia. Jenis perilaku dan peristiwa. Ini menurut saya ya Mbah, ini liriknya sederhana tapi dalam Mbah. Jeru nih Mbah. Jadi gini Doni sama teman-teman kayak Kanjeng. Kan kemarin kita harus continue dari yang kemarin kita omongkan. Sebelumnya kan kita ngomong ridho, ngomong tauhid tuh kan. Sekarang gini Don, kalau gue ngerokok, terus rokokmu kok nyonyok kening badu imam. Gue imam bengok ora? Bengok. Sing bengok apa nih? The mouth. The mouth ya. The cocot ya. Yeah. Padahal sing kok nyonyok? Baduk ya. Kenapa yang dicocok baduknya kok yang bengok cangkeme? Lukamu jadi lukaku. Jadi lukaku. Jadi itu yang ngomong tadi si cangkem. Yeah. Lukamu dok baduk menjadi lukaku mulane aku bengok cedera. Yeah. Cedera ya. Yeah. Jadi baduk dan cangkem dan semua ondo de yang lain itu menjadi satu kesatuan makhluk gitu kan. Jadi siji tadi nek sikile kesandung ya cangkeme ya bengok ya toh. Nek atine sedih sing nangis mripate gitu ya. Sapiturute ya. Nggih. Cangkeme bagian mangan, silite bagian ngising. Ada pembagian tugas, ada pokoknya ada empati, ada kerjasama, ada manajemen kan gitu kan. Nah, kalau kita hubungkan dengan kemarin, dengan tema yang kemarin, nah kesatuan antara baduk sama cangkem tadi itu dan semua under yang lain itu kalau ngelihat apa namanya pola-pola dasar dalam kehidupan itu jenengi lingkaran. Jadi semua itu lingkaran. Makanya revolusi teknologi yang dahsyat itu ketika ditemukan roda kan gitu kan. Jadi Pak Helmi, kelihatannya Tuhan itu punya pola dasar. Jadi pokoknya aku nggawe iki dasarnya selalu lingkaran. Aku takon, kowe nek ndelok gambare Covid kayak bunder-bunder apa kotak-kotak? Bunder-bunder. Ya. Jadi semua itu lingkaran. Sekarang kalau kita ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gambare piye? Inna lillahi dari sini. Terus wa inna ilaihi balirene meneh, berarti kan orang mungkin lurus. Harus mungkin inna lillahi mubeng menjadi lingkaran, ilaihi rajiun kan gitu. Jadi memang hidup itu selalu bersifat lingkaran, selalu bersifat pola dasarnya Allah di situ. Jadi sembarang ya bali nang titik awal. Itu namanya tauhid berarti kan. Ya tauhid itu adalah kowe saka Gusti Allah bali nang Gusti Allah kan. Itu gambarnya harus lingkaran. Sekarang kalau wayang ya. Ini misalnya buah pemikirannya Sunan Kalijaga. Buah itu bahasa Arabnya apa, Helmi? Samar. Samar. Nek Jawa Semar, ya. Jadi Semar itu anak pemikirannya Sunan Kalijaga yang menciptakan tokoh Semar itu gitu ya. Itu. Semar ya. Nah, Semar itu kan sekaligus dia adalah rakyat kecil dari Minglurah ning Karang Kedempel, sekaligus dia adalah dewa yang tertinggi. Jangan dipersoalkan dewa itu malaikat popo rasang takon ya. Pokoknya ada satu idiom, ada satu terminologi bahwa di atas manusia dan antara manusia dengan Tuhan, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Tunggal itu ada dewa-dewa. Nah, terserah itu soal idiomatik, soal simbolisme gitu ya. Jangan persoalkan yang benar itu dewa atau malaikat misalnya gitu ya. Enggak usah gitu ya. Ini kita sedang X dan A matematika kali. X dan A aja takon iki kuplukmu apa A ini sandalmu aja ngono sik. Pokoknya X dan A. Jadi X dan A-nya Sunan Kalijaga itu mengandaikan bahwa ada tokoh yang namanya Semar. Semar itu ternyata adalah orang kecil, hanya lurah di Karang Kedempel, tapi dia sekaligus adalah juga sesepuhnya dia dewa yang tertinggi. Dewa yang tertinggi. Jadi Betara Guru aja kan bisa dimarahi oleh Semar, gitu ya. Nah, sekarang aku takon. Kalau Semar itu adalah rakyat kecil, tapi dia dewa tertinggi, itu gambarnya piye? Apa vertikal ngene? Jadi supaya dua titik ini, Semar tertinggi, Semar terendah, supaya dua titik ini ketemu, bentuknya apa? Melingkaran. Jadi memang seluruh tata nilai, seluruh dinamika, seluruh dialektika nilai dalam hidup ini, dari materi sampai rohani, itu semua berbentuk lingkaran gitu ya. Jadi Allah sendiri menciptakan segala sesuatu itu di dalam pola dasar yang namanya lingkaran tadi itu. Makanya tidak ada yang tidak lingkaran gitu ya. Nah, jadi sekarang lingkaran itu kan sebenarnya keseluruhan dari kesatuan dari setiap benda-benda atau unsur-unsur. Jadi sebenarnya kan badukmu tadi menyatu sebenarnya kan menjadi satu kesatuan dengan cangkemmu, juga satu kesatuan dengan sikilmu, dengan segala sesuatumu toh. Ya. Nah, kesatuan tuh kalau dibikin menyeluruh maka dia akan berbentuk lingkaran gitu loh. Nah, itu jadi sekarang kalau kita ngomong lukamu, lukaku. Jadi ini kan bait yang pertama kan bahwa kalau kamu punya empati kepada orang, kalau kamu itu satu, ma'iyah, kowe iki ma'iyah karo kancamu, maka nek kancamu luka, kowe ngrasake luka. Nek kancamu nangis, kowe ketetesan, kowe melu neteskan air mata ngono ya. Ning nek kancamu rabi, kowe ra melu rabi lo ya. Ya. Jadi tetap ada kontekstualisasinya. Tetap ada pilah-pilahnya, ada pada patrapnya, ada proporsinya kalau dalam bahasa orang kampus gitu ya. Ada proporsinya, ada empan-papannya gitu ya. Jadi tidak setiap hal lantas podo karo poso malo. Kan pertanyaan saya berapa kali kowe sedina poso ping pira? Itu kan sebuah pola. Bahwa puasa itu kan tidak makan dari titik A ke titik B ya. Nah, puasa yang kita kenal adalah dari subuh ke maghrib gitu ya. Terus itu kowe berarti posomu ming pisan. Kan kowe iso poso ping telu. Dadi jam 04.30 nganti 09.30, 09.30 nganti 01.30, 01.30 nganti 06.30 iso to? Ya. Tapi kan itu kan berarti melanggar pola Ramadan. Nah, jadi kita tetap harus paham lingkaran jo lingkaran ning tetap ora kabeh kuwi iso kok simbolisasikan dengan lingkaran ya. Poso ya poso, tapi kan ya kowe makan ngomong aku isuk durung sering mangan. Lho pancen poso kok. Ah, nggih. Iya, iya. Terus ana sing bantane kan kowe iso poso ping telu no. Akeh meng sak dunya poso ming pisan, aku iso ping telu. Dia merasa lebih hebat karena poso ping telu toh. Padahal ukurannya adalah kalau poso ping telu berarti kamu 6 jam sekali udah makan. Kan gitu kan? Kalau poso sekali berapa? atau 4 jam sekali sudah makan. Yeah. Kalau poso yang kita kenal adalah 12 jam baru makan, kan gitu kan. Jadi apa yang hebat dan tidak hebat itu tergantung pola di dalam lingkaran itu, pola atau terminologi atau tata nilai yang berlangsung di dalam suatu salah satu terminologi. Jadi misalnya poso kuwi mau, tidak berarti kalau Anda sehari puasa bisa 2-3 kali berarti lebih hebat daripada yang sekali, kan rata kan ngono kita. Berarti kan jumlah itu kan tidak mempengaruhi. Iya, iya, jadi ya. Jumlah itu kan juga berlaku relatif. Iya, jumlah. Iya. Ora kuwi kowe ra iso pidhato nang kanca-kancamu nang kampung. Kuwi sak alim-alimmu, sak soleh-solehmu kan ming pisan to kowe poso sedina. Aku ping telu. Aku iki wong ampuh apa wong edan? Ya tak bisa to ngomong gitu? Aku iya. Oh, bahkan itu tidak usah puasa juga bisa. Kowe sak ampuh-ampuhmu kan ming salat ping 5 to. Aku ping 40 lho sedina iki. Aku bener apa salah? Dia menjadi salah ketika kita ngomong syariat, kita ngomong ukuran-ukuran yang dipasang oleh Allah kan gitu. Nah, meskipun dari sudut energi wah ampuh ki sedina ping 40, tinggal sekarang proporsinya mana sunat, mana wajib dari sholat itu kan gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi kabeh iki tetap kudu ono ukurane, kudu ono. Karena lingkaran itu ukuran yang tidak terbatas. Lingkaran itu bedanya dengan 4 persegi panjang, jajaran genjang, bujur sangkar, terus ono oktagon itu berarti 8 sisi, ono heksagon piro, 6 sisi dan seterusnya. Nek lingkaran kan sisi tak terbatas. Sisi tak terbatas. Nah, hidup itu sisi tak terbatas sehingga kamu harus hati-hati kalau ngomong, kalau menilai, kalau mempersepsikan sesuatu harus hati-hati karena gue mau jadi gue yang gue mau. Alah seampu-ampue ustad-ustad kelak ming sholat sedina ming ping limo aku ping 4 likur ya ini gitu kaya sing jari ahli puasa kaya ming pisan loh sedina ki pisan loh aku poso ping telu aku kaya maghrib lagi buka aku jam 09.00 wis buka biye ngerti lah kaya sahur jam 04.00 aku loh jam 07.00 jam 07.00 aku lagi sahur aku. Nah, ngerti lah. Jadi hidup itu begitu lucunya sebenarnya. Kalau kita tidak proporsional, lucu, ngawur dan kacau gitu kan. Oleh karena itu kita pastikan bahwa nek kowe iki menungso, kowe bersama Allah bertauhid dan ridho kepada semua ketentuan Allah termasuk sistem kemakhlukan dasar yang disebut lingkaran tadi itu, maka kowe kudu berada dalam satu lingkaran dengan semua orang lain. Maka kalau orang lain luka, kamu ikut sakit. Padahal di bait yang kedua kan tidak. Iya. Lukaku tidak tak jadi lukamu. Lukaku tidak menjadi lukamu berarti kowe ramelu dalam lingkaran. Iya. Makanya lingkaran itu kalau bayangan saya itu sangat penting karena yang disebut lingkaran itu kalau dalam ayat itu kan wadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam lingkaran atau golonganku kata Allah dan masuklah ke dalam surgaku. Anek wong sing ora ngrasake lorone wong liya ya. Sekarang gini, misalnya kalau kita ngomong negara gitu ya. Sebenarnya kalau PDIP dihina, ya seluruh bangsa Indonesia dihina, betul enggak? Kalau sekarang P3 atau PAN atau PKB dinista orang, maka PDIP ikut sakit. Kan itu jenenge ngono toh? Iya. Nah, kalau dalam situasi politik kan tidak ada lingkaran ternyata. Lingkarannya kan susah dibangun, makanya kita butuh riungan dan melungsung yang kita bikin sekarang itu. Karena malah seneng kayak mudar aku kan gitu kan. Kita malah jadi kalau kita itu menyatu dalam tauhid dan ridho, maka kalau kata filosofi kan kalau engkau membunuh satu orang berarti engkau membunuh seluruh manusia kan ngono toh ya. Maka kalau kita menyakiti satu tokoh Indonesia berarti kita menyakiti seluruh bangsa Indonesia kan gitu seharusnya. Itu yang namanya lingkaran nasionalisme, lingkaran Nusantara dan seterusnya. Itu kan belum mampu kita terjemahkan, belum mampu kita aplikasikan atau kita laksanakan. Nah, lagu ini tadi kan ternyata kalau kita ngelihat masalah sosial dan masalah sikap hidup manusia, yang banyak terjadi itu bait pertama apa kedua? Yang kedua. Yang pertama kan lukamu menjadi lukaku. Pertama itu kan lukamu jadi lukaku. Iya, yes, yang kedua. Lukaku tak jadi lukamu. Tak jadi lukamu. Nah, jadi sekarang kalau kita ngomong interaksi sosial apa? Komunitas, kemasyarakatan, kebangsaan itu kan persentase yang bait kedua lebih besar jauh daripada yang pertama gitu. Kita enggak nuding siapa-siapa loh ya. Ya pokoknya situasi manusia kayak begitu. Ya. Oleh karena itu endingmu kan apa sing tak leleh mau. Tak leleh padamu. Ya. Darah aku darahmu. Aku wis gocer-gocer ya wis meleleh-leleh. Tangisku ya wis ora karu-karuan kae wis dadi segoro sing aku meh kelelep kae. Jadi ada samudra air mata, lautan air mata yang keluar dari meripatku dan aku meh kelelep. Kowe ora leleh ning kono. Belas boten. Nah, itu kan fakta sosialnya seperti itu selama ini gitu loh. Bahkan orang yang menyakiti orang lain coba. Wong seharusnya tuh dia tuh berempati kepada sakitnya orang lain, maka kok malah dia yang nyakiti, dia yang menghina, dia yang menista, dia yang membuli, dia yang merundung, ya dan seterusnya, dia yang memfitnah. Jadi itu kan tidak hanya kemunduran satu langkah, itu kemunduran dua langkah dan tiga langkah tuh ya. Wong kalau memang manusia itu berarti dia ajur-ajar melingkar gitu dengan satu sama lain, apa dalam konteks humanisme universal atau konteks nasionalisme nasional atau dalam konteks komunitas keumatan atau segala macam. Ini malah dua langkah di belakangnya. Malah dia yang menyakiti, dia yang membuli gitu ya. Nah, itu kira-kira gitu, Don. Okay. Pemaknaan lukamu lukaku. Sekarang ini tadi musiknya musik apa? Musik termasuk musik lingkaran enggak? Sangat-sangat lingkaran kalau saya bilang. Ya, gimana? Karena dari awal itu musiknya sudah apa? Cuman ada drum sama bass ding ding ding ding sangat-sangat minimalis, kemudian masuk lagi ke bagian mana yang ke bagian intro yang ada gamelan komplit segala macam, terus kemudian di bagian interlude ada semua, hampir semua apa ada beberapa genre musik di situ, ada jazz, ada dangdut, ada segala macam, terus kemudian balik lagi ke coba kalau ngomong teknis di genre tadi ya. Mengandung, jadi aransemen lagu lukaku tadi itu mengandung genre apa saja? Ada blues, ada jazz. Jazz, tadi? Jazz. Ya. Swing, lebih swing ada swing. Ya? Jih. Lebih tepatnya swing, terus ada dangdut, terus kemudian ada funknya juga kalau saya rasa. Itu ada rasa funk di situ. Jadi kalau menurut saya apa komplit. Jadi aransemen ini mencerminkan bahwa pembikinnya ya itu adalah satu kelompok yang memang sudah terbiasa untuk melingkar ya. Melingkar itu artinya menghargai semua yang ada dalam lingkaran. Gitu kan? Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong tauhid nyambung, kalau kita ngomong ridho nyambung. Karena kan ketika misalnya saran ya cek, kui kan liane kudu harmonis dengan saran itu. Kan ya. Sarane ya kudu ora entuk luwes kok kui. Aja buka terus kowe. Gitu. Ya aja buka tenan ya kui buka terus kui. Butuh poso makanya cukup ceng. Nah, itu kan ada pausa posone to gitu. Nek saiki mesti buka piye yo. Kui buka prasmanan ya, sak karep nunduk buka prasmanan. Iya. Awah. Aku prasmanan pemusiknya geragas gitu. Sembarang dibadok gitu. Makanya kita butuh puasa dalam aransemen musik gitu ya, Don. Nggih, nggih. Artinya misalnya kalau lagu lukaku ya sarane meng ceng. Itu pun di dalam apa di dalam notasi puasa. Itu pun banyak puasa. Di dalam puasa ada puasa. Iya, dalam puasa ada puasa. Jadi deng ora deng ora deng ngenteni deng. Itu pun jaraknya beda-beda. Ibarat puasa ya ono sing 12 jam, ono sing 9 jam, ono sing 8 jam itu ya. Di antara dua nada tadi itu puasa semua. Kalau orang tidak ikhlas berpuasa, kalau orang egois, kalau dia mau menang sendiri, kalau dia mau hebat sendiri, mau terkenal sendiri, mau menonjol sendiri, enggak jadi musiknya, gitu kan. Ini bonangnya juga kan berbagi sama sarannya toh. Nggih. Dadi orang ndur bonange pentas dhewe lah ora toh. Bahkan tadi kan sebenarnya ada bagian di mana bonang itu dikasih waktu untuk buka. Ya. Itu ketika solo ya. Solo ya. Tapi tetap ada di dalam bukanya itu tetap poso. Ada puasanya juga. Iya. Ya. Jadi mungkin Mas Jelmi ada respon, Imam ada respon soal betapa puasa, agama, tauhid, ridho itu sangat mudah kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam aransemen musik. Jadi memang puasa adalah bagian dari syariat Islam, satu dari lima syariat, kewajiban syar'i atau wajib dari Allah gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa puasa itu bisa kamu jumpai di mana pun saja, termasuk di dalam aransemen musik, termasuk di saronnya dok, di bonenya dok, ya banyak puasa. Menurut Joni bahkan ada puasa dalam puasa, wis poso isih poso. Gitu kan. Di dalam puasa masih ada puasa. Artinya Bayu bolehnya cuma gitu, dia enggak boleh prasmanan sakarep-karepe sembarang dicek kerakoti ya toh, nganti kayu-kayu, nganti tisu-tisu barang dipangan ya toh. Ya toh orang nganti gitu ya toh. Gitu. Semua puasa itu pun di dalam puasa masing-masing masih ada puasanya. Jadi begitu berlapis-lapisnya kehidupan itu. Kan gitu ya, Elma ya. Gitu. Oke. Sebenarnya ini sebenarnya tergantung, mungkin ada respon coba. Nggih. Sebenarnya tergantung pertanyaan. Nggih. Kalau orang nganu, Mbah, niki wong, Mbah. Mas Bayu contohnya nggih, Mas Bayu tadi dikasih kesempatan untuk berbuka, buka. Terus Mas Bayu kasarane buka tapi tetap berpuasa. Kula Mas jadi ingat simbah nate ngendika. Jan-jane poso itu ya ujian puasa itu ya pas berbuka. Bener gak Mas Hermi? Terus Mas. Ora ya ya oke. Sing kowe krungu saka aku sik piye iki maknane? Terus ngeten. Simbah nate ngendika ngeten. Ketika ujian pas poso iki ya poso sak tenane iki ya pas buka itu. Iso ngampet gak? Kowe iso ngampet jane kepengin iki ning wetenge wis kebak, engko kebak. Iya. Kowe nek buka tenanan malah lara weteng. Nggih. Maka ono takjil sih gitu. Iya, betul. Jadi ada irama, konsumsi makan aja ada iramanya, jadi kowe tak ngombe sik sithik, takjil sik gitu. Kolak-kolak kayak apa gitu ya. Batalin dulu yang penting kemudian sholat. Sholat dulu baru kemudian makan besar gitu ya. Saya malah seringnya makan besar itu jam 9, jam 10 malam. Jadi buka itu cukup takjil gue gitu loh. Karena akan lebih dahsyat kenikmatannya ketika makan nanti agak malam. Tapi itu tergantung irama masing-masing. Ono sing dung lungkap deplok ya ono. Itu kan makanya saya pernah kasih teka-teki itu Hel. Ingat enggak saya pernah punya teka-teki umum ini enggak religius, enggak filosofis, enggak apa. Kalau Anda ada di tengah hutan gitu. Kemudian Anda dalam keadaan capek, tidak jelas utara selatan, hutannya ini seluas apa kalian enggak jelas gitu ya. Terus tiba-tiba ketika Anda jalan ada kunci tergeletak di depan kaki Anda. Apa yang Anda lakukan? Coba John, Imam. Ono kunci kok apa kayak gue? Gue dalam keadaan kesel neng tengah alas kayak. Kunci kamu apakan? Naluri aja, enggak usah ngarang. Menurut kalau jawaban spontanmu. Saya ambil oke. Okay. Perkara reasoningnya, argumentasinya nanti dulu. Pokoknya kok ambil ya. Okay. Terus us melaku wis kesel banget, ono wit roboh, ada pohon sangat besar roboh, sehingga itu gedenya itu mungkin 3-4 kali cakupan apa kedua tanganmu, jadi itu kan di depanmu roboh itu kan dhuwur banget. Nah, apa yang Anda lakukan? Anda meloncati atau berusaha memanjat atau Anda keliling? Saya keliling. Iya, diputeri gitu. Muter ya. Muterin ya. Rano wong. Rano wong. Nek alas kok iki nang alas ijen kok iki ya. Ceritane Rano wong. Itu namanya amsal. Allah sendiri kan di Al-Qur'an selalu yadribullahul amsal linas, dan Allah selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia. Jadi kita boleh termasuk wayang itu amsal, drama itu amsal, cerpen itu amsal, sastra itu amsal, musik ini pun amsal toh? Amsal itu artinya ini simbolisme dari bunyi yang bisa dimaknai secara sosial, secara politik, secara apapun gitu. Tapi simbolismenya dari alat-alat musik yang berbunyi gitu. Nah, oke, tak terusin. Terus sudah kunci diambil, pohon dihubungi. Terus tiba-tiba itu mak bedunduk ono danau. kamu dalam keadaan haus, capek, ono danau mam. Apa yang kamu lakukan? Ngombe kula. Langsung disosop. Langsung disosop. Oh. Langsung kuwi ambios kok sosok. Nggih. Okay. Dadi aku saya ngerti kira-kira hari pertama kuwi rabi. Nek Dani. Kula nggih ngombe, Mbah, ngelak kula. Sebab saya asil ya, saya dulu ketika mendapat pertanyaan itu saya menjawab, ya saya itu lega bahwa sudah ada danau, sudah beres ini, sudah pasti bisa minum, bisa mandi, bisa melepas lelah gitu loh. Sudah pasti, jadi aku gak perlu gitu. Jadi ibarat ini buka atau dung, ini supaya takjil, aku orang langsung ambios. Jadi aku ngelok, tapi wis buka aku, bahwa ada danau, ada air, ada yang air yang melimpah, itu bagi saya sudah buka secara rohani, secara psikologis. Terus engko lek ngrasake banyu ya tak sithik-sithik. Ngene iki sik gitu kan. Nek imam lek ora duet ngono ta imam ya. Nek niku mergo ngampete pun dangu niku, Mbah. Ngampete pun suwe. Lah ya iki padha ta kita di hutan tadi kan berjalan dalam keadaan lapar, haus, capek dan seterusnya. Kan ngampet juga itu. Nah, ketika ngampetnya itu memuncak, terus ternyata ada bukoan, ada danau yang jernih, airnya melimpah gitu ya, seger gitu, tinggal bisa diminum apa dijadikan tempat apa untuk mandi dan seterusnya. Apa yang kamu lakukan, disitulah spontanitas setiap manusia, disitulah watak dasar dari manusia kan gitu. Jebulnya Imam Kiyo langsung brol takjil langsung nek di musiknya piye kuwi tuk anu tuk jlepoin istilahnya tuk poin langsung ref nek musik langsung ref gitu. ya kan kalau kan sekarang bunyi mulut aja bisa menggambarkan kualitas tuh misalnya wasin anak imam kira-kira piye saiku mau srok ngono ngono lho imam tuh. Ya. Jadi teman-teman sekalian, begitu kayanya hidup ini ya. Hanya dari kita menunggu takjil puasa itu kita bisa sampai ke hutan, sampai ke danau, sampai ke srop, sampai ke malam pertama penganten, apa saja, sampai ke pola dasar penciptaan Allah dan seterusnya. Saiki nek kuwi ndelok debu atau yang lebih kecil lagi partikel ya. Partikel kan debu, atom, yang lebih kecil lagi molekul, kuark, naik jari sabrang, itu kan bayanganmu lah ya ora kotak-kotak tapi bunder toh. Nggih, bletuk niku nggih bunder-bunder ngoten. Lah iya. Pasir juga toh. Nggih. Jadi itu semacam jadi lingkaran kalau diperlengkap menjadi bulatan. Jadi pasir itu kan semua pasir kan enggak semua kan bulatan. Jadi apapun saja kalau kamu random untuk ikut hukum alam menjadi bulatan. Iya. Planet nah itu kalau sampai ada sebuah negara atau masyarakat atau umat yang tidak mau membulat satu sama lain, menjadi tidak mau menjadi satu lingkaran, tidak mau memakiyahkan sesamanya, itu berarti dia menentang hukum alam atau menentang, dia pasti memang tidak kompatibel sama sunnatullah kan kira-kira gitu. Ini dari fisika, dari biologi, dari ilmu apapun kan cetro seperti itu. Orang mungkin ono kue nang Gunung Merapi itu sewaktu ini kotak-kotak ya orang mungkin tuh ya, gitu. Semua cenderung bulatan meskipun tidak bulat ya. Bukan nyepleng. Iya, tidak bulat dalam. Tapi semua bulatan. Meskipun tidak bulat, tapi bulatan. Rata-rata, semuanya, apa saja. Planet-planet juga bulat, Mars. Nah, iya. Ya, saya ini bayangin nek bumi ini lonjong misalnya gitu kan. Nek bulan ini kaya bal American football kae gitu kan. Semua bulatan gitu. Dan ternyata sampai ke filsafat, sampai ke ilmu pengetahuan apapun, sampai ke syariat, sampai ke hakikat, sampai ke makrifat, sampai ke thariqah, sampai ke apapun itu ternyata pola dasar penciptaan Allah adalah bulatan. Gitu ya. Nah, sekarang hidupmu kan tergantung takdir. Sekarang tadi kan saya ngomong mengenai puasa tadi ya, puasa dan sebagainya kan, itu kan semua kan tergantung kodarnya. Kodar itu bahasa, kadar itu bahasa Arabnya apa? Hel. Kodar. Kodar. Nggih, kodar. Ya, bi kodrihi gitu kan. Ya. Bi, apa, ada kalimat itu dalamnya, di usul fikih itu ada. Semua itu tergantung kepada bi kodri ukulihim. Bi kodri, jadi kodar itu adalah kadar ukuran. Ya. Gitu ya. Kodar itu kemudian ketika dia bertumbuh menjadi kosakata-kosakata yang lebih kaya untuk fungsi yang lebih luas, menjadi takdir, ya kan? Jadi takdir itu apa? Kalau kodar itu ukuran, takdir itu apa? Misalnya gini, alhamdu itu pujian, kalau tahmid itu memuji, pepujian, gitu ya? Atau apa? Berarti takbir kan satu perilaku untuk melaksanakan kesadaran tentang kebesaran Allah. Nah, kalau takdir berarti kan berasal dari ukuran. Jadi kalau takdir berarti pengukuran. Jadi takdir itu jangan ditolak karena Allah sudah ngukur. Itu semua hal. Ini nyun sewu ini tidak ada. Jangan tanya sanatnya, mal sanatnya di sini dan di sini, gitu ya. Memang tidak pernah ada yang menghubungkan antara qadar dengan takdir, apalagi dengan qudrah dan lain-lain ya. Tapi takdir itu kan asal-usulnya kan dari qadar. Takdir itu adalah pengukuran Allah atas kapasitas setiap hambanya. Yeah. Nek imam ya dikai bojo ngono kae. Nek Helmi dikai ngono kae. Nek Helmi dihindarkan dari rokok, ya toh. Nek Doni digoda dengan tato gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Tapi pokoknya ada pengukuran. Jadi takdir itu kenapa tidak bisa ditolak dan kita tidak boleh menolak, kita ridho saja karena sepandai-pandai kita mengukur diri kita dan kebutuhan kita masih lebih dahsyat mutlak ukuran Allah kepada kita. Jadi Allah sudah mengukur. Allah sudah mengukur Indonesia yang ini iki, aku ini iki, Anda menukui. Allah sudah mengukur. Jadi takdir itu menurut saya adalah pengukuran. Jadi proses pengukuran bahwa kalau makanya sekarang nanti kita akan sampai ke api ya, kalau sudah kita nyanyikan tak sudah-sudah nanti itu urusannya api ya. Jadi misalnya Allah sudah mengukur bahwa kalau benda padat gitu, kalau air bisa meleleh, bisa mencair gitu ya, kalau udara begini-begini, nah itu semua sudah ada ukurannya. Dan Allah itu mengukur, takdir itu adalah hasil pengukuran Allah atas semua makhluknya, hamba-hambanya dan ciptaannya, kira-kira gitu. Mana ya kita? Apa kita sekarang masuk? Kita sekarang masuk ke kita melingkar, bikin lingkaran, kita syair tanpa waton dulu. Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Waktu nek bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, tetap semangat jalani hari, meski kadang cobaan tahan. Napas panjang, sabar, tenang, masih ada. Kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dihadapi wae dengan tenang. Biar ibadahnya tetap khusyuk dan senang. Karena hari kemenangan pasti akan datang. Alhamdulillah, bulan puasa. Judul baru untuk sebuah lagu yang aslinya gini, Don. Ya, oke ya. Selamat datang. Nah. Kami ucapkan munufian aslinya. Oh, aslinya ngoten. Iya. Pada hadirin sekalian, kita bersama ande taulan, ngono ya. Nggih. Oh, as- oke, jadi aslinya saking niku, Mbak. Bentar ya, jadi okay. Saya ini saya bukan buka wadi apa piye ya. Jadi saya itu waktu kecil itu kan nakal, sehingga ketika saya ada konflik sama ayah saya di masjid, maka saya terus lari, kalau tidak nonton ludruk, nonton wayang, nonton ini tadi lagu pembukaan setiap ada pentas gambus misteri. Kalau di Jogja mesiran, atau mesiran atau kalau di Jombang gambus misteri. Jadi itu ceritanya gini. Ludruk itu kan sudah sangat populer dari Jombang, mulai Jak Durasim sampai Pak Asfandi, bapaknya Pak Asmuni ya. Tetapi kemudian kan ditunggangi oleh PKI. Ya pada waktu tahun 60 awal 60-an. Jadi ludruk itu kemudian menjadi kesenian tradisi orang-orang komunis BTI, PKI dan seterusnya. Jadi lakonnya itu kalau semula kan sakera, Sarip Tambak Yoso, sekarang ada di ludruk ada lakon Tuhan Mati, Tuhan Mantu. Ono Gusti Allah Mantu barang ono. Gusti Allah Mantu. Gusti Allah Mati barang ono. Jadi pokoknya kesenian itu dimanfaatkan Lekra, lembaga kesenian rakyatnya PKI pada waktu itu untuk siar mereka, untuk apa namanya? Provokasi mereka dan apa ini? Apa itu provokasi ini? Propaganda mereka. Nah, kemudian itu kan menggelisahkan para ulama, santri-santri dan umat Islam secara keseluruhan. Akhirnya bapaknya Pak Asmuni almarhum itu berpikir untuk ayo bikin semacam ludruk tapi yang cocok sama dunia umat Islam dan santri dan kiai-kiai. Maka terciptalah gambus misteri ini. Kalau ludruk kan pakai parian Jawa, Jawa Timuran gitu, gandangan, terus pakai semua musiknya ke Jawa. Tapi kalau ini karena memang menghindarkan dunia abangan dan PKI, maka mereka pakai musik Melayu yang berorientasi pada Mesir. Jadi namanya gambus misteri. Jadi begitu layar dibuka itu langsung ono sing nyanyi lanang teluke selamat datang ngono kae. Kami ucapkan terus jogete nang ngene kae. Nah kemarin kalau Anda datang ke Padang Bulan kemarin, gambus misteri lahir kembali setelah 50 tahun mati, lahir kembali dan pentas di Padang Bulan. Bulan kemarin. Dan aku wah gini, cah, konco-konco kaya kajang teko kan apik banget gue. Sob lagunya juga ada beberapa hal yang kita enggak tahu, mereka lebih apa, lebih tahu, jadi ada beberapa bagian dari notasi yang enggak tercover oleh si Irta Mawaton maupun oleh Kiai Kanjeng. Jadi ada bagian-bagian notasi yang apik ini dong. Nah aku ragalah dengan orang rekam aku. Nah kemarin itu gambus misteri itu mengaku ini kami sudah mati suri 50 tahun. Alhamdulillah sekarang bisa hadir kembali dan ditanggap oleh Padang Bulan. Mas Wiana Aswe Cak Nasla itu. Jadi gambus misteri sekarang hidup di Kabupaten Jombang, Kecamatan Sumombito, satu kecamatan sama Menturo ya, tapi di Desa Kedung Sari. Dung Sari, Sumombito, Jombang, Jawa Timur. Nah, pemainnya kemarin harus tua-tua kabeh. sing nembang ya, sing nyanyi ya, pitung puluh piro, ono sing wolung puluh siji, wolung puluh loro, sak pitulute. Jadi, tapi tidak apa-apa, mereka semangat luar biasa dan jamaah juga sangat senang luar biasa melihat apa menikmati gambus. Meskipun belum sampai pakiliran apa, nek lengkap yo. Jadi itu sebenarnya kalau lodruk itu kan juga kira-kira 6 jam sampai 8 jam. Jadi mulai jam songo kae gandangan-gandangan sak awan-awan mangan dengklek ngono kae. Na na na na na ni na ni ni na ni ni ni ni na na na na na na ni ni na ngono kae ya. Itu nanti terus ada lakonnya sampai jam 3 jam 4 gitu ya. Koe wayahan. Kalau gamis-gamis lakone Kasan Kusen. Sayyidina Ali, ngono-ngono kuwi lah, dongeng-dongeng Islam, cerita-cerita Islam itu. Nah, kemarin pakiliran padat artinya tidak sampai hanya ada pelawaknya sama lakonnya dikit tok gitu. Tapi tidak sampai ada dramanya gitu. Kalau aslinya kan ketoprak itu ya drama, ludruk ya drama, gamus misi ya drama. Cuman latar belakang atau sumbernya berbeda gitu. Kalau ketoprak kan sejarah Jawa. Kalau ludruk kan peristiwa-peristiwa rakyat Jawa kaya Sakerah, kaya Sarip Tambak Yoso gitu ya. Terus kalau gambus misi itu dari cerita-cerita Islam gitu ya. Itu tahun pinten, Mbah? Gambus misi niku pinten? Ya aku urung lahir no. Bapakmu urung ketemu ibumu. Itu tahun 50-60 lah. 50-60. Itu pun enggak sampai 60-an akhir. Jadi setelah Gestapo juga mereka tidak bisa, setelah G30S 1965 juga mereka tidak bisa menemukan bentuk kerjasamanya dengan dunia santri, karena dunia santri itu ya juga makin lama makin sempit gitu kan. Akhirnya kita kan pernah, Pak Nevi, Pak Joko kan pernah, kita kan pernah workshop teater di Tebuireng, tapi enggak boleh pentas toh. Kita pernah enggak boleh pentas karena masalah syariat gitu loh. Saya pernah workshop di SMA Muhammadiyah Jombang. Di situ ada peristiwa mengenai insafnya seorang pelacur menjadi orang yang baik. Dimarahi sama kepala sekolahnya karena tidak jilbaban. Loh ini pelacur ya, Pak. Iki perannya pelacur. Enggak jilbaban dinesoni. Ya, ora jilbabannya dinesoni angel to iki. Itu terjadi di Jombang itu. Gitu. Jadi dimarahi karena kok enggak pakai jilbab itu main drama. Lho dia pelacur, Pak. Kalau sejak awal kita bikin yang pakai jilbab itu pelacur kan jadi luweh nesu meneh. Kamu itu gimana ada pelacur kok jilbaban kok pelacur kan luweh nesu meneh. Makanya Islam itu memang harus terbuka, harus mulai membuka diri dari fenomena-fenomena yang bermacam-macam dalam kehidupan. Makanya di dalam setiap acara kita kan kita ngomong mengenai Amsal tadi. Jadi semua itu perumpamaan. Allah sendiri itu enggak pernah enggak bercerita, semua itu cerita. Misalnya alif lam mim itu kan mung koyo wong wilahing sekaring. Ngono ya, ya nek wayang ya, kuwi mung totok-totok di awale ya, terus zalikal kitabul raib. Kuwi ana sawijining kitab kang ora ana tan ora ana ragu-ragu apa jid? Ragu-ragu apa? Jijit. Ya, pokoknya itu kan cerita bahwa ada kitab begini, itu kan cerita kuwisan. Sudah cerita, tidak ada satu ayat Quran pun yang tidak informatif dan tidak bercerita, semua bercerita. Semua itu cerita, apalagi ada gambarannya. Jadi Allah juga gambar, Al-Musawwir. Cuman kan orang itu diwurui untuk melihat Quran secara sempit gitu, bahwa gambar itu beda dengan Quran, itu tidak ada hubungannya sama gambar. Quran tidak ada hubungannya sama kesenian itu kan, menunggu. Lupa itu Allah bercerita. Allah Al-Khabir, Allah itu Al-Khabir, Allah itu Maha mengabarkan. Jadi tidak ada satu ayat pun di Al-Quran yang tidak merupakan kabar dari Allah. Pawai wis. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Jelas itu, narasi itu. La ta'khudhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati. Itu kan narasi yang luar biasa. Itu kan cerita berarti. Kok ora entuk cerita iki kok cerpen haram iki piye? Lah saiki kowe pendina kan ya men cerita. Aku mung ketemu Imam ning Indomaret. Cerita kuwi. Nggih. Ya to. Wah, kae tong sange pedes tenan. Cerita to. Cerita, nggih. Cerita semua. Nggih. Anak-anakku lagi balik sekolah iki ngosek ya. Aku ora iso gabung karo kowe. Cerita to kuwi. Semua cerita. Tidak ada yang tidak cerita sebenarnya. Jadi mustahil kalau Allah melarang kita bercerita, mustahil kalau Allah melarang kita untuk menginformasikan. Aku kabe ceritoe. Ngapa yuk, kue yuk, anu kacamata kue mau kepidak bokongku dewe misalnya gitu kan, ya upamane ya, itu kan cerita sudah. itu kan sudah sebuah cerita pendek toh. Iya, cerita iya. Sangat, iya, tidak ada yang, tidak ada kata yang tidak bercerita. Jaga, oh berarti bercerita tentang jaga gitu. Semua gitu loh. Jadi ini kita sampai ke sini untuk menyadari bahwa tolong jangan menutup diri dari fakta-fakta yang diceritakan orang, termasuk lagu Seirta Mawaton ini kan aslinya adalah lagu Selamat Datang yang ditransfer entah dari lagu Melayu tahun berapa, mungkin tahun 50-an. Berarti ada kemungkinan sebelumnya memang sudah ada. Sudah ada. Itu mungkin dari Malaysia bisa, dari Riau bisa, dari manapun bisa, saya enggak tahu. Itu kalau sekarang oleh hak apa, hak asasi apa, untuk hak cipta itu disebut public domain toh. Mergo ora ngerti sapa sing menciptakan penake dhewe. Dadi iki ya saiki Lukaku mau public domain. Soale ora ana sing nyritake iki sapa sing ngarang. Lukaku mau gitu dan seterusnya. Terus ini juga orang tidak kita punya beberapa kok di Kiai Kanjeng itu untuk membuktikan semua itu. Ini tadi kan lagu Selamat Datang yang kita kenalnya sanadnya melalui Gambus Misri, tapi sebelum Gambus Misri pasti ada sanad yang sebelumnya gitu ya, Hel ya. Kan gitu. Terus apa namanya? Bahkan kita tambah dong, kan kita kasih referen lagu ini kan aslinya kan enggak ada. Nani ni nani kan enggak ada aslinya. Ni na na ni ni na na ni ni ni na na ni ni, ini kan tambahan saya ya, meskipun enggak dicatat. Dan saya juga enggak apa-apa enggak dicatat, saya kok catat, Gusti Allah wis nyatet repot gitu kan. Itu tambahan saya, itu referensi saya yang kasih itu. Kan aslinya kan Rono kuwi. Enggak ada toh, Bang? Aslinya enggak ada, hanya ada ni na ni na na na na na na na na na na na na kita na na na na na na na na na na na na na kita itu pun kita tambahi la la li la la li la la la li la la la le la la la li la la li la la kan gitu baru na na ni na na itu saya kan agak punya ekspertasi soal referen gitu kan. Imamnya tak referennya ya. Oke, kira-kira gitu ya untuk lagu ini ya. Ada pertanyaan? Ada bahan lain yuk. Mas Jijit, Mas Jaya atau yang lain? Guyang-guyu gitu. Ada? Mas? Oh, Mas Ilmi ada? Saya mau tanya Mbah. Oh, ada. Tentang lingkaran tadi. Di awal tadi Mbah Nun menyitir ayat Al-Quran itu yang Fadhuli fi ibadi. Jadi seruan Allah kepada jiwa yang tenang supaya bergabung ke dalam lingkaran hamba-hambaku. Nah ternyata di dalam terjemahan yang umum itu Fadhuli fi ibadi itu diartikan masuklah ke dalam golongan. Jadi saya kaget tadi ketika Mbah Nun menyebut itu lingkaran, sementara terjemah itu golongan. Maknanya itu agak beda. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kemudian di ujungnya itu Wadhuli jannati. Jadi kemudian masuklah ke dalam surgaku. Artinya mungkin ya, kenapa saya sebut fi ibadi itu lingkaran itu kan itu idiomatik dari pengalaman budaya gitu. Jadi ya masuk Gusti Allah nggawe kotak-kotak. Ayo kene terus dicari kotak-kotak kayak ring tinju, atau kalau heksagon kayak UFC Extreme Fight Championship, terus kalau oktagon kayak UFC tuh itu kan. Nah, kira fi ibadah itu kan pokoknya di link kan ya lingkaran tuh bahasa budaya kita. Ya pokoknya ning kene iki lho, kalanganku kene iki lho. Kalangan itu ya lingkaran tuh ya. Iya masuk kalangan kotak-kotak ya ora ya. Gitu ya. Jadi menurut saya itu dari bahasa budaya, bahasa naluri sampai menurut saya memang fakta rohaniannya besok-besok seperti itu gitu. Nah, yang saya tanyakan terakhir itu tentang jannati. Artinya saya tadi membayangkan, nah, kira-kira apakah mungkin bisa diterima proses kita masuk ke surga yang merupakan tujuan itu juga harus berlingkar-lingkar, atau maksudnya berjalan melingkar bersama ataukah bagaimana? Enggak. Kalau menurut saya ketika Allah Fadhuli fi ibadi itu kan sebenarnya bukan tempat. Ibadi itu kan bergabunglah bersama orang-orang yang mengabdi kepadaku. Ibad, orang yang mengabdi. Abid jamaknya ibad gitu. Jadi itu sebelum tempat El. Nah, malah lingkarannya malah surganya itu. Kalau mau di lacak ya. Jadi ketika fatuhuli fi ibadi pokoke kowe barengo karo bocah-bocah sing sembayang nang aku kae, sing sujud nang aku kae barengo kae. Nah, kalau kita kan dalam bahasa kan pokoke melu mubeng nang kono kuwi, melu gabung nang kono kuwi gitu kan. Ngrombol di situ, ngrombol di situ. Nah, gerombolan ya ora kotak gerombolan biasanya ya mesti melu meriung di situ ya. Tetep lingkaran to. Misalnya ono wong gerombol ning alun-alun kan orang jur jajaran genjang gerombol mesti ya cenderung lingkaran to ya. Jadi lingkaran itu betul-betul menurut saya merupakan naluri paling dasar dari penyertaan Allah. Jadi kalau kita memahami apa-apa itu harus melingkar. Makanya tawaf melingkar gitu. Makanya terserap dan tersebarnya energi itu juga karena ada energi lingkaran, ada energi yang melingkar gitu ya. Kaya kue naik sepedaan kayak sama nurungono sing nganggo apa kayak dop kayak apa sing mubeng sepedaan jur iki ne nganu napa apa jenenge trap apa gear-nya itu ora sing apa pokoke jenenge dhewe pokoke sepeda lawas terus ana ngene iki semene kae ana pucuke ndase kuwi sing nempel ning ban nek oh sing digo kanu lampu dinamo berko dinamone dinamo berko ah itu kan lingkaran itu yeah. Itu semua melingkar, pokoknya semua energi la haula wala quwata itu ternyata metodologinya atau teknologinya adalah melingkar itu, kira-kira seperti itu. Kalau Anda sudah, Anda silakan bikin apa saja, pokoknya nanti Anda akan terbentur pada keharusan untuk lingkaran, jamuran, untuk melingkar, untuk mubeng. Iya Mas, jamuran dolan anak-anak itu sejak sudah iya, lingkaran. Iya, aku ndasmu ngeluwe. Iya, gambar ya buntur tadi. Kue golek bojo jajah desa melangkori mubeng lah. Orang jur kata yang kita pakai selalu mubeng gitu. Jadi menurut saya memang Allah itu mengajarkan sesuatu. Kalau kepada Nabi Adam kan diajarkan kata atau nama dari benda-benda, dan enggak ada sih kata benda, enggak ada situ. Yang ada adalah nama-nama. Jadi bisa nama benda, bisa nama peristiwa, bisa nama keadaan, bisa nama sifat, bisa nama apa aja. Tapi kan selama ini terjemahnya adalah nama-nama benda loh. Jadi kita mempersempit sehingga peristiwa tidak termasuk, sifat tidak termasuk. Maksudnya yang diterjemahnya kan dan Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Adam. Jadi kalau bau tidak ada, tidak diajarkan itu maksudnya. Yeah. Kalau warna tidak diajarkan, yang diajarkan itu nama-nama benda atau. Ya. Mojo Al-Qur'an. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma arduhum itu ya. Kan diterjemahkan jadi nama benda-benda. Lah nek duduk benda piye? Misale entut ora termasuk. Gitu. Kalau kata sifat pripun gitu. Iya, kata sifat gimana? Warna, suasana, nuansa. Semua diajarkan menurut saya kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu manusia yang utuh, yang lengkap. Gitu loh. Cuman kita kan mempersempit. Kecenderungan manusia itu mempersempit gitu. Jadi akhirnya dipikir yang punya nama itu cuma benda gitu kan. Padahal kan banyak sekali nomenklatur itu menyangkut apa saja. Nomenklatur artinya penamaan sesuatu. Ya itu menyangkut apa saja. Dan benda juga yang mau ketok mau totok. Iya, gitu. Iya pasti ngunukui gitu. Itu pun saya sudah penasaran bahwa apa ya kira-kira kata yang masih utuh sejak Nabi Adam diajari Allah itu sampai sekarang masih apa ya, sampai saya cari-cari loh. Asik tuh kayaknya Gusti Allah dewe loh gue. Itu mulai makanya ya. Sekarang Allahu Akbar. Ini ciptaan siapa? Sayang Allah liman hamidah. Ciptaan siapa? Gusti Allah. Ya, El. Ciptaan Allah ditransfer melalui malaikat Jibril, diajarkan kepada Nabi Muhammad, terus kita tiru. Jadi sudah itu aja. Pokoknya orang bisa ini tidak bisa dilawan ya Allah Akbar menunggu. Bisa dilawan sujud, ide sujud itu. Sekarang ada film Don, ada film seorang autis di Amerika ya. Kelak dia menjadi profesor doktor, sekarang dia masih profesor. Dia autis, terus dia diajak orang, dia menjadi tidak tenang, ya. Pokoknya dibully di mana-mana gitu ya, mergodai, geroyok, apa-apa. ora koyo ora normal ngono kae. Nah, dia untuk mendapat ketenangan itu akhirnya dia kalau lari dari teman-temannya masuk rumah iki mlebu nisore meja. Nisore meja ngene iki. Dalam posisi ndelikke nggih. Ndingkluk ngene iki. Terus lama-lama dia mikir, dia memang punya bakat teknologi. Lama dia mikir bikin satu tempat di mana kepalanya dan badannya bisa ngene iki. Dan itu bentuknya sujud. Jadi dia menemukan satu alat untuk menenangkan jiwanya itu dengan membuat kayu ditumpuk-tumpuk, ditaleni, dipaku segala macam sehingga kepalanya bisa nyunsup ke situ, terus dia tenang. Dan dia merasa pokoknya ini saya butuh ini karena saya ini banyak tidak tenang, diganggu orang, maka saya butuh ini. Jadi dia nusun-nusunan ikunya di lagi. Maka, nah sebenarnya teman sekalian itu sujud. Jadi saiki hilangkan tempatnya tidak ada masalah, yang penting gue sujud. Jadi dan itu ide Allah, bukan idenya manusia, bukan karangannya Nabi Muhammad, bukan rekor-rekornya Malaikat Jibril, itu idenya Allah langsung. Itu kan dahsyat. Jadi kalau kita sujud itu kita sedang menjalankan karya Allah. Asik tak gue? Ya jadi gitu. Jadi itu kan lega banget, buka banget rasanya hati kan, buka banget itu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi apa namanya dari apa syair tanpa waton kita bisa sampai kepada sujud dari yeah. Gini, kalau kamu urusannya sakit kepala, migran segala macam, rukuk 10 menit, ngadek meneh, rukuk meneh, benisuk paling ora kowe sehari itu 20 menit 30 menit ya. Rukuk aja rukuk, yeah. Jangan disujud rukuk ya. Tapi nek kowe ora tenang hidupmu ndak karu-karuan, sujud ya. Ya tentu ada ukuran waktunya. Mungkin gue butuh 10 menit, mungkin gue butuh 15 menit. Pokoknya sujud. Karena sujud itu betul-betul syifa yang luar biasa. Itu metode kesehatan yang luar biasa. Gitu. Kalau nggak percaya, nggak usah berdebat, praktekkan aja. Praktekkan aja, sujud. Nggak usah pakai teknologi kayunya, nggak usah. Pokoknya langsung gue sujud, boy. Gitu ya. Jadi saya kira segera kita akhiri dengan hasbunallah. Terus tolong pamit kepada para hadirin. Teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan. Masih bareng di Menjelang Senja, yang hari ini adalah edisi kedua. Untuk besok minggu depan edisi ketiga, masih di jam yang sama. Tanggal 12. Oke. Terima kasih konco-konco. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.